ya, dihukuminya hal itu. Ini keluarnya dari hukum asal. Nah, apa saja? Nanti kan diterangkan. Tafadhal. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, fayakhruju 'anil wujubi ila ma'anin minha al-awwalu an-nadbu kaqawlihi ta'ala wa ashhadu idza tabaya'tum fal-amru bil-ishhadi 'ala tabayyu'i 'ala tabayyu'i lin-nadbi bidalilin anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama ishtara farasan min a'rabi walam yashhad. Athani al-ibahatu wa aktharu ma yaqa'u walam yashhad, athani al-ibahatu wa aktharu ma yaqa'u dhalika idza warada ba'dal hatari au jawaban al-apa hadri idza warada ba'da al-hadri aw jawaban lima yatawahhamu annahu mahdhurun misaluhu ba'da al-hadri qawluhu ta'ala wa idza halaltum fastadu fal amru bil istiyadi lil ibahati liwuqu'ihi ba'dal hadri al mustafadi min qawlihi ta'ala ghayru muhilli as-saydi wa antum hurum wa mithaluhu jawaban lima yatawahhamu annahu mahdhurun qawluhu sallallahu alaihi wasallam if'al wala haraj fi jawabi man sa'aluhu fi hajjatil wada'i an taqdimi af'alil hajji allati taf'alu yawmal idi ba'duha ala ba'din. Athalith at-tahdidu ka qawlihi ta'ala i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir al-ayah faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina nara al-ayah fa dzakara al-wa'ida ba'da al-amri al-madhkuri dalilun ala annahu lit-tahdidi fa dzikrul wa'idi ba'da al-amri al-madhkuri dalilun ala annahu lit-tahdidi wa yakhruju al-amru 'anil fawriyati ila at-taraji ila at-taraji mithaluhu qada'u ramadana fa innahu ma'murun bihi lakin dalla ad-dalilu 'ala annahu lit-taraji fa an Aisha radhiyallahu anha qalat kana yakunu aliyun kana yakunu alayya as-sawmu min ramadana fama astati'u an aqdihi illa fi sya'ban wa dhalika limakani rasulillah sallallahu alaihi wasallam walau kana at-ta'khiru muharraman ma uqirrat alaihi Aisyatu radhiyallahu anha ma la yatimul ma'muru illa bihi. Naam, khalas. Di sini Asy-Syaikh rahimahullah menunjukkan pada kita kondisi keluarnya amar ini dari asalnya tidak lagi wajib dan tidak lagi alal faur untuk segera dilaksanakan.

menuntut dikerjakan, tapi justru menuntut apa? Ditinggalkan. Baik. Berikutnya, yang mengeluarkan amr ini dari asalnya itu fauliyah menjadi tarahi. Asalnya perintahkan segera, ya, kerjakan. Tapi ada kalanya perintah tadi tidak harus segera. Boleh apa? Diakhirkan, boleh ditunda. Contohnya, dalilnya adalah masalah qadha Ramadan. Apa hukumnya qadha Ramadan? Diperintah, ya kan? Nah, fasyamun min ayyamin ukhra. Ya. Wa in kuntum marda aw ala safarin. Ya. Atau fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ya kan? Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Hendaklah kalian ya ini mengqadanya di hari yang lain. Kalau dalam kondisi sakit atau safar yang menghalangi dari melaksanakan puasa Ramadan. Nah, sehingga mengqadha puasa Ramadan diperintah. Lakin akan tetapi dalil ada dalil yang menunjukkan ala annahu litarahi, bahwa mengqadha puasa Ramadan itu tarahi, artinya boleh diakhirkan. Tidak harus apa? Ketika Ramadan berakhir langsung ya, dia segera apa? Qadha. Enggak boleh dia tunda. Enggak. Kenapa? Karena di sana ada dalil yang menunjukkan bolehnya ditunda. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, yang berkata kana yakunu alayya shaum, dahulu aku punya tanggungan puasa min Ramadan, dari bulan Ramadan. Fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban, maka aku tidak mampu untuk mengqadanya kecuali bulan Sya'ban. Lima wa dzalika lima kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dikarenakan kedudukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tersibukannya Aisyah dari apa? Melayani Rasulullah SAW. Sampai mau datang Ramadan berikutnya, pas bulan Sya'ban, baru itu diselesaikan qadhanya. Nah, ini jelas. Kata Syekh, walau kana ta'khir muharrama, andai kan mengakhir qadha Ramadan ini diharamkan, lama ukirat alaihi Aisyah, enggak mungkin Aisyah apa dibiarkan melakukan itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Radhiyallahu anha. Nah, sehingga menunjukkan yang namanya amr ada kalanya tidak menunjukkan alal fawriyah. Ya. Tapi ingat, segala sesuatu yang keluar dari hukum asal dituntut apa? Dituntut dalil. Dituntut dalil. Selama tidak ada dalil yang mengeluarkan dia dari asalnya, maka kembalikan kepada asalnya. Kembalikan kepada asalnya. Itu prinsip dalam fikih. Mana? Cukup? Nah, itu dulu ya. Masih ada satu fakran lagi, tapi kayaknya udah capek. InsyaAllah kita tunda saja di teman yang datang. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. تعريف سيقات kemudian الأمر يقتضي الوجوب والفورية. Tadi dia jadi tempatnya saya, Ivan. Iya, tadi sebenarnya mau diajak bareng, nanti mau lagi.